Mitra bisnis, pengusaha berencana menggugat dua aturan pajak ke Mahkamah Agung. Yang pertama, aturan saat wajib pajak menang dalam sengketa pajak, namun tidak bisa langsung melakukan eksekusi atas pengembalian kelebihan atau restitusi pajak yang sebelumnya telah dibayar pengusaha. Padahal sebaliknya, jika pengusaha yang kalah, harus bayar dulu, baru boleh banding. Yang kedua, pengusaha meminta pengenaan PPh 25% untuk dana pensiun karyawan dihapus. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan konsultan pajak Agus Susanto Lihin. Pak Agus, apa komentar Anda soal ini? Jadi mungkin gini Pak, jadi sebelumnya saya jelasin terlebih dahulu ya, mungkin kenapa bisa ada sengketa gitu ya, awalnya dulu. Jadi kan kenapa bisa sengketa? Karena dari SPT yang disampaikan oleh wajib pajak. Karena SPT yang disampaikan wajib pajak kan dilakukan pemeriksaan. Pertama karena pemeriksaan pajak dulu nih. Jadi dari pemeriksaan pajak itu mungkin terjadi dispute ya, sehingga ditetapkan kekurangan bayar, ditetapkan surat ketetapan pajak, SKP, katakan begitu Pak. Nah dari SKP itu, wajib pajak pengusaha ini kan merasa mengajukan keberatan atas SKP. Mungkin ya, ada terjadi pandangan berbeda atau gray area atau memang mana pemeriksaan memang kadang pemeriksaannya atau kurang berkualitas atau apa ya itu. Jadi terhadap keberatan juga ditolak, akhirnya sampai banding di pengadilan pajak. Nah memang di tahun untuk tahun pajak mulai 2008 ya, mulai di atas 2008 sampai sekarang ini, itu untuk yang posisi kalau memang SKP surat ketetapan pajaknya itu kurang bayar ya, kurang bayar itu memang kan persyaratannya memang pada saat mau banding wajib pajak wajib membayar 50%. Itu memang persyaratan formalnya. Cuma kalau memang wajib pajak menang nih di pengadilan dibanding menang, itu wajib pajak nggak dapat imbalan bunga Pak. Lain halnya untuk kalau kasusnya SKP surat ketetapan pajaknya lebih bayar diperiksa ya kan, masih kurang puas wajib pajak lanjutkan banding. Rasa banding itu menang wajib pajak. Nah itu untuk tahun 2008 ke atas ya, itu mendapatkan imbalan bunga gitu. Nah tetapi proses dapat imbalan bunganya ini memang ya itu harus diaturannya itu memang harus dasarnya kan dari putusan pengadilan Pak. Putusan pengadilan pajak, nah setelah itu 1 bulan Pak. 1 bulan setelah putusan pengadilan baru bisa dieksekusi, misalnya katakan gitu Pak. Baru bisa cair lah seperti itu. Itu juga mesti diurus dulu. Misalnya kalau ini diperiksa KTP-nya yang diterbitkan oleh KTP, ya mesti diurus lagi KTP. Jadi proses pemindahan bukunya memang cukup lama juga Pak. Ya katakanlah bisa 1 bulan, 1 bulan setengah lah. Nah kalau memang kalah wajib pajak di pada saat banding di pengadilan pajak, ya yaitu pada saat putusan pengadilan itu ya dikenakan sanksi lagi wajib pajaknya seperti itu. Nah itu memang ya harusnya memang ya untuk pajak ini kan harus berdasarkan keadilan. Ya itu kan artinya hak dan kewajiban harus benar-benar seimbang. Itu kan proses pemungutan pajak ya. Jadi artinya harus hak dan kewajiban harus seimbang itu. Jadi artinya ya kalau itu kan berarti kalau posisi seperti ini berarti ada yang kurang adil. Kalau terkait permintaan pengusaha yang meminta pengenaan PPh 25% untuk dana pensiun karyawan dihapus, Pak? Jadi gini, Pak. Jadi memang gini, awal. Jadi kita katakan iuran dana pensiun ya. Iuran dana pensiun yang mana dibayar oleh pegawai atau pemberi kerja. Itu sebenarnya jadi gini, saya kasih contoh karyawan nih. Karyawan membayar iuran pensiun. Yang mana iuran dana pensiun itu pendiriannya disahkan menjadi keuangan. Jadi atas iuran dana pensiunnya itu atau perusahaan juga kadang gitu gini. Jadi karyawan juga kadang mendapatkan iuran pensiun juga dari perusahaan gitu loh. Atas pembayaran iuran pensiun itu bukan merupakan objek pajak. Jadi nanti pas katakan PTA memberikan iuran pensiun kepada karyawannya ya, itu bukan merupakan objek pajak. Jadi nggak menambah penghasilan bagi si karyawan. Nah, memang itu pada saat ingin klaim ya katakan gitu Pak ya. Pada klaim berarti itu dikenakan pajak sebesar 25%. Nah itu mungkin ya harusnya, ya karena kan harusnya gini gimana ya, karena artinya kalau seseorang yang sudah pensiun kan artinya kok kenapa dipajaki lagi gitu kan, pemikiran seperti itu. Ya memang ya mestinya ya nggak harus dipajaki, harusnya seperti itu sih Pak. Demikian konsultan pajak Agus Susanto Lihin, saya Wendy Lim.